Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-Imam Abu Uthman As-Sawruni rahimahullah, as-sihru was-saharatu. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang berkaitan dengan sihir dan tukang sihir. Karena sihir ini banyak dari kelompok-kelompok yang mengingkari hal-hal yang terkait dengan sihir. Ada di situ yang mengingkari keberadaan sihir itu sendiri. Ada yang mengingkari hakikat dari sihir itu sendiri. Artinya mereka mengatakan ada sihir, tapi hakikatnya itu hanya sekedar takhyil, khayal, hanya sekedar tipuan. Ada yang mengingkari bahwa Rasul alaihi salatu wassalam pernah terkena sihir. Nah, makanya terkait dengan permasalahan sihir banyak hal-hal yang akhirnya dengan itu masuk membahas ini ke dalam kutubul akidah. Qala wa yashhadun anna fid dunya sihran wa saharatan illa annahum la yadurruna ahadan illa bi idznillah. Qala Allah azza wa jal wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idznillah. Maka ahlu sunnah mempersaksikan, meyakini bahwa sungguhnya di dunia ini ada itu yang namanya sihir dan tukang sihir. Namun mereka tukang sihir la yaduruna ahadan illa bi idznillah. Mereka tidak mampu pada hakikatnya untuk memudaratkan seseorang kecuali seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Idza syaa Allah wa illam yasha lam yakun. Kalau Allah menghendaki mereka dengan sihirnya bisa memudaratkan, maka terjadi. Kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak terjadi. Makanya nanti akan datang bersama kita insyaallah, atau sekarang akan sampaikan salah satu sebab terbesar seseorang sembuh, mampu terbebas dari sihir, itu adalah addu'a. Meminta pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini pula yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam ketika beliau disihir oleh Labid al-A'sam, seorang Yahudi. Nah, tentunya dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian datang dua malaikat. Yang kemudian keduanya saling bertanya, ada apa dengan orang ini, yaitu Rasulullah SAW, katakan matbu', matbu' artinya disihir. Nah, yang kemudian dari kisah ini, kisah hadis agak panjang, di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam di situ dikisahkan mendatangi Aisyah padahal hakikatnya tidak. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam diajarkan tentang muawwidzatain. Nah, yang kemudian akhirnya Rasulullah alaihi salatu wasallam berdoa kepada Allah yang dengannya ia terlepas sihir tersebut. Sehingga salah satu sebab terbesar seseorang terbebas dari sihir, karena sihir ini tentunya dengan kehendak Allah, maka kita meminta pembebasannya, kita meminta perlindungannya pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya bahwa sihir ini tidak mampu terjadi kecuali dengan kehendak Allah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, "Fama hum bidarina bihi min ahadin illa biiznillah." Tidaklah mereka mampu memberikan mudarat dengan sihir tersebut kepada seorang kecuali biiznillah. Kisah tentang syayatin, wattaba'u ma tatlu syayatina 'ala mulki Sulaiman, dan mereka mengikuti apa-apa yang disampaikan oleh para syayatin tentang kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Ceritanya kurang lebih ayat ini maknanya, mereka ketika, kita tahu ya kisahnya Sulaiman, bagaimana Sulaiman ini mampu Allah berikan kemampuan menguasai bukan hanya manusia, bahkan hewan, bahkan lebih dari itu jin. Nah, maka kemudian datang muncul syubhat, ya, muncul kedustaan-kedustaan yang dihembus-hembuskan oleh syayatin. Nah, katanya itu Sulaiman itu mampu menguasai tersebut karena sihir. Yang dianya akhirnya tunduk semuanya kepada Sulaiman. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kafara Sulaiman." Dari sini ada sebuah isyarat yang jelas bahwa sihir itu kubur. Makanya Allah nafikan. Ketika pertamanya mereka berdusta tentang Sulaiman, ketika mampu menguasai kerajaan jin dan manusia, kemudian menyebarkan fitnah dan dusta bahwa itu karena sihir, maka Allah nafikan, wa ma kafara Sulaiman. Artinya kalau itu sihir, ini sesuatu yang kubur. Nah, lakunya kafir. Maka Allah nafikan bahwa Sulaiman tidak kafir. Walakin syayatin, akan tapi pada akhirnya yang kafir itu para syaitan-syaitan. Kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Mereka lah para syaitan yang kafir. Mereka para syaitan yang kafir yang hanya mereka mengajarkan sihir. Nah, kemudian mu'alif mengatakan, waman sahara minhum wasta'amala sihra wa'taqada annahu yadur aw yanfa' bighairi idznillah ta'ala faqad kafara billah 'azza wa jalla. Dan siapa ada di antara mereka, orang-orang tersebut, sahara tersebut, yang menyihir, melakukan sihir, meyakini bahwa sihir itu yang memudaratkan dan memberikan manfaat tanpa seizin Allah, artinya mampu berdiri sendiri sihir, dan artinya sihir itu memang bisa memudaratkan bidzatihi, ya, memberikan manfaat, maka sungguh orang yang berkeyakinan tentang sihir dalam kondisi seperti ini, meyakini tanpa adanya urusan atau campur tangan dari Allah, tanpa seizin Allah, maka kafir bil ijma. Antum perhatikan sekarang jenis pertama, orang yang melakukan kesihiran atau melakukan perbuatan sihir dalam kondisi meyakini sihir itu yang memberikan manfaat dan mudarat, maka ini kafir bil ijma. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui bahwa yang namanya sihir itu berasal dari kata al-khafa wal-lutf, sesuatu yang tersamar, sesuatu yang tidak jelas, ya, sesuatu yang lembut. Nah, ini asal kata sihir. Huruf sin, ha, ra dalam bahasa Arab itu maknanya ini. Makanya dikatakan kita melakukan sahur karena di waktu yang gelap, di akhir malam sebelum subuh, waktu yang gelap. Nah, begitu juga dengan waktu sahar, waktu kita melakukan sahur, sepertiga malam terakhir, itu disebut dengan waktu sahar. Nah, karena waktunya tersebut memang tersembunyi. Baik. Yang perlu kita ketahui sihir, hal-hal yang berkaitan dengan sihir, bahwa keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah, yang namanya sihir ini hakikatan, hakikatnya ada. Ya. Tapi yang perlu kita ketahui, bahwa akar sesuatu yang muncul dari perbuatan sihir ini yang sifatnya takhil, sifatnya ini khayal, sifatnya ini pada hakikatnya bukan wujud yang benar-benar ada. Dari sisi, tolong perhatikan, sihir jelas ada, hakikatnya jelas ada, tetapi sesuatu yang muncul dari sihir ini yang pada hakikatnya sifatnya khayal. Dari sisi bagaimana? Contoh sederhananya, dengan sihir kita kadang orang yang tersihir melihat ayam jadi kambing misalnya, atau orang mati hidup mati misalnya, terpotong terbelah jadi dua. Ya, nah ini yang berdekatnya takhil. Sihir itu tidak mampu merubah sesuatu yang ada menjadi tidak ada, atau yang tidak ada menjadi ada. Sihir tidak mampu untuk menciptakan, untuk mengadakan sesuatu, untuk merubah sesuatu. Ini murni rubi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sihir tidak mampu mengubah ayam menjadi kambing, kambing menjadi ayam, tidak akan mampu. Ini hasil dari sihir ini yang berdayakannya khayal. Ya, dipahami ini ya, tapi ada hakikatnya. Tapi yang muncul dari sihir ini, baik. Sampai sini dipahami ini. Nah, makanya contoh kecilnya apa yang terjadi pada tukang sihir di zaman Fir'aun. Orang yang tersihir melihat ular yang luar biasa. Nah, pada hakikatnya hibal, hanya sekedar apa? Tali atau enam. Tapi orang melihatnya ular. Ini khayali. Sihir tersebut ada dan benar terjadi hak, tetapi sesuatu yang muncul dari sihir ini, nah itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khayyila ilai sallallahu mendatangi keluarganya. Padahal tidak. Nah, maka perlu diketahui hasil dari sihir itu yang sifatnya khayali. Adapun sihir itu sendiri hakikat ada. Artinya, walaupun sifatnya khayali, tetapi karena orang yang melihat itu tampaknya seolah-olah benar, sehingga memang benar, bisa memudaratkan, bisa akhirnya membuat orang menjadi sakit, bisa membuat orang menjadi takut, bisa membuat orang sampai terbunuh. Ya, seperti itu. Ini hakikat dari sihir. Wa idza wasafa taib, qala al muallif wa idza wasafa ma yakfur bihi ustutiba. Tukang sihir ini di sini sekarang muallif mulai masuk pada pembahasan hukum sihir dan tukang sihir. Hukum sihir dan tukang sihir dari sisi bahwa perbuatan tersebut haram jelas, dosa besar, dosa besar. Tapi sekarang apakah sihir itu kekufuran? Atau apakah sihir itu ada rinciannya? Sekarang mualif mengatakan, apabila ada seorang tukang sihir tertangkap, kemudian kita tanya kepada dia, siflana sihram, coba sifati, coba sebutkan bagaimana sihirmu. Maka kata mualif ini, wa idza wasafa ma yukfar bihi, apabila orang tukang sihir ini mensifati sihir-sihirnya dengan sesuatu kekufuran, ustutiba, orang ini diminta taubatnya di atas dengan pedang, mau taubat apa enggak? Wa intaba wa illa duribat unuku. Kalau taubat, ya alhamdulillah itu yang diharapkan. Kalau nggak taubat selesai penggal. Wa idza wasafa ma laisa bi kufrin aw takallama bima la yufham nuhiya anhu wa in ada uzzir. Tukang sihir ini kalau dia mensifati sihirnya dengan sesuatu yang bukan kekufuran, ya, atau dia berbicara dengan jampi-jampi yang tidak dipahami, maka dilarang. Nah, dicegah. Kalau dia kembali uzzir, diberi ta'zir, diberi hukuman. Hukumannya tergantung ke penguasa. Bisa sampai hukuman mati. Nah, ini kalau bukan sihirnya bukan kekufuran, kata mu'allif di sini. Maka perlu kita ketahui apa yang disebutkan oleh mu'allif di sini, bahwa sihir itu dilihat dirinci. Hukum sihir ini adalah madzhabnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Apabila sihir tersebut menggunakan kesyirikan, meminta bantuan jin dengan kesyirikan dan yang lainnya, maka pelakunya kafir. Nah, tetapi kalau tidak, contohnya bagaimana? Sihir dengan gerakan ketipuan misalnya, atau menggunakan obat-obatan atau efek suara atau efek misalnya seperti cahaya atau seperti itu. Nah, maka ini bukan kufuran, maka pelakunya tidak dihukum dengan kafiran. Sementara para ulama yang lainnya di antara Al-Imam Ahmad Al-Imam Malik wa Abu Hanifah mengatakan bahwa sihir dengan segala bentuknya pelakunya kafir. Penjelasannya bagaimana? Karena kata mereka seluruh nas-nas yang berbicara tentang sihir menyebutkan bahwa pelakunya dihukumi dengan kufuran, di antaranya ayat yang tadi yang kita baca. Fatabahu matatul syayatinu ala mulki Sulaiman wa makafara Sulaiman. Tentang sihir, Sulaiman tidak kafir. Walakinna syayatina kafaru yu'alimuna nasi syihra wa ma yu'adna wa ma unzila ala al-malakaini bibabila harut wa marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yakula innama nahnu fitnatun fala takfur. Nah, artinya bahwa para syaitanlah yang kafir. Mereka mengajarkan kepada manusia sihir, dan mereka mengajarkan apa-apa yang diturunkan kepada dua malaikat. Kisahnya Harut dan Marut, ini banyak kisah-kisah Bani Israel yang tidak bisa dipercaya. Katanya mereka dahulu malaikat, kemudian akhirnya banyak kisahnya. Yang sahih kisah tentang Harut dan Marut adalah dua malaikat diturunkan kepada oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dunia dalam rangka sebagai ujian kepada manusia. Nah, mereka ujian, makanya mereka mengatakan dengan lantang, dengan sorah, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yakula. Allah perintah mereka untuk menguji manusia, diajarkan sihir, tapi mereka mengatakan salat takfur. Jangan engkau kafir, jangan melakukan ini, jangan belajar ini. Nah, maka dari sini kita, dari ayat ini dan nas-nas yang lainnya, diketahui bahwa sihir dengan segala macam bentuk, karena umum sifatnya sihir, tidak dirinci. Kisah yang juga jundub, kisah yang juga salah seorang ummahatul mu'minin, istri Rasulullah alaihi salatu wassalam, Hafsah, disihir oleh salah satu budanya, langsung dipenggal jundub ketika melihat ada seorang yang melakukan sihir dengan memotong lehernya, kemudian diletakkan kepalanya, langsung penggal. Artinya para sahabat memahami ketika melihat sihir ini, penggal, sudah tidak ada ampun, berarti pelakunya kafir. Nah, yang mana yang rajih? Wallahu a'lam bissawab. Tampaknya sampai sekarang, sampai detik ini, yang ana lebih yakini bahwa apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dan yang disebutkan oleh mu'allif di sini, ini yang lebih benar. Tapi perkaranya memang tidak mudah. Nah, perkaranya bukan perkara yang remeh dan sepele. Ini terkait dengan hukumnya itu sendiri. Permasalahan kedua, bagaimana dengan hukuman yang diberikan kepada tukang sihir tersebut? Ini pun ada dua hal. Bagi yang mendapat sihir itu adalah pelakunya kafir secara mutlak, ya selesai. Bunuh, dibunuh. Adapun yang berpendapat dirinci, ya sesuai dengan rinciannya. Kalau itu dengan kekufuran, bunuh. Kalau tidak, maka tadi dihukum. Nah, yang berikutnya terkait dengan permasalahan apakah tukang sihir ketika dia tertangkap dimintai tobatnya sebagai sebutan wali di sini atau tidak? Ustutiba au lam yustatab. Apakah dia dimintai tobat atau tidak dimintai tobat? Alas sahih, pelaku sihir selama dia ketika tertangkap belum bertobat, enggak ada ampun. Artinya begini, seseorang dikenal dengan sebagai bahwa dia tukang sihir. Sampai kabar ini kepada pemerintah atau kepada penguasa. Kemudian penguasa mencari sampai tertangkap. Maka khalas, selesai. Orang seperti ini bunuh, ini hukum dalam Islam. Nah, tetapi apabila dia terkenal sebagai tukang sihir, dalam perjalanannya sebelum ditangkap oleh penguasa, dia bertobat, ya selesai. Nah, ya, sebelum ditangkap, sebelum ketangkap, selesai, dia bertobat, maka selesai. Tapi sudah tertangkap, nah ini. Sebagian berpendapat, sebagaimana yang disebutkan oleh mu'alif, diminta taubatnya dengan dihunuskan pedang. Sebagian yang lain mengatakan kalau sudah tertangkap, selesai. Tidak ada dikasih kesempatan untuk bertaubat. Penggal-penggal. Nah, yang sahih, pendapat yang mengatakan bahwa apabila tertangkap, selesai. Tiada ampun. Penggal. Namun, perlu diketahui bahwa hal ini terkait dengan keselamatan dia di dunia. Ya. Adapun setelah tertangkap dia bertobat kepada Allah, hatinya benar-benar ikhlas, yaitu urusan dia dengan Allah, ini urusan lain. Tetapi yang dimaksud tadi pendapat yang sahih, pendapat yang rajih bahwa dia tidak ada taubat lagi, tidak ada diambil lagi, yaitu terkait dengan hukuman di dunia. Paham sampai sini ya? Ada urusan dia dengan Allah itu sudah urusannya. Nah, karena pintu taubat terkait dengan Allah SWT di akhirat ini sah, nggak ada, nggak tertutup kecuali sampai malam yugharir, ruh itu belum sampai di kerongkongan. Ketika tertangkap, kemudian dia bertobat. Sudah saya bertobat, betul-betul tahu taubat nasuha. Maka di dunia kita katakan selesai, bunuh, tapi urusan dia dengan Allah tetap. Tapi memang dia betul-betul tetap bertaubat, ya Allah terima taubat itu. Paham ini ya, urusan taubatnya dia dengan Allah, kalau dia betul-betul bertaubat, maka Allah terima taubatnya. Tapi di dunia selesai. Nah, ini tentang sihir dan tukang sihir. Wa in qala sihru laisa biharam. Apabila orang ini mengatakan sihir itu tidak haram, wa na'taqid ibahatahu wajib qatluh. Li'annahu istabaha au istabaha ma ajma' al-muslimun 'ala tahrimihi. Bal istabaha ma ja'atin nusus 'ala tahrimihi. Nah, apabila orang ini mengatakan sihir itu enggak haram, saya meyakini bolehnya sihir tersebut, maka ini bila khilaf wajib dibunuh. Kenapa? Karena dia membolehkan apa-apa yang kaum muslimin bersepakat tentang keharamannya. Dan anak katakan, anak tambahkan, bahkan bukan hanya sekedar ijma muslimin. Nas jelas mengatakan bahwa sihir ini haram. Nah, maka ini yang berkaitan dengan sihir. Kalau ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Ini hukum kita berbicara sihir tadi, apakah dia kafir atau tidak, pelakunya dibunuh tidak. Ini sihir dari sisi istilah. Karena kalau sisi sihir dari sisi lugatan, dari sisi bahasa, ya enggak masuk pembicaraan kita tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna minal bayan la sihra." Sesungguhnya ada sebagian dari penjelasan ucapan manusia ini sihir. Artinya mampu menyihir. Artinya seseorang dengan kefasihannya berbicara mampu merubah dari al-haq kepada yang batil, atau mampu membuat orang meyakini sesuatu yang batil itu hak. Nah, ini sihir dari si bahasa. Ini di luar pembahasan kita. Ya, inna minal bayan la sihra. Ada sebagian dari penjelasan manusia, ucapan manusia itu sihir. Nah, ini sifatnya pun ada rinciannya. Kalau dalam perkara yang hak, bagus. Ketika seorang ahlul hak, ketika seorang alim dengan penjelasan yang luar biasa, dengan kefasihan kalamnya, mampu meyakinkan seorang dari dia kebatilan, kemudian masuk kepada al-haq, ya ini bagus. Wahadah wal matruh, ini yang diharapkan. Seorang dengan kecakapan lisannya mampu menarik manusia minal zulumati lan nur. Ya, dari cahaya syaitan, kegelapan menuju cahaya Allah SWT. Nah, ini di luar bahasa. Tapi bahasa yang tadi kita sebutkan, sihir dari sisi istilah. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Sama, itu sihir. Sulap itulah bagian dari sihir. Itu tadi. Makanya hati-hati ya. Hati-hati kita yang bercanda dengan anak-anak. Kita terkadang ingin menghibur anak-anak dengan permainan tangan, tipuan tangan, dan yang hati-hati. Nah, terlepas dari ulama berbeda, apakah sihir itu ada yang tidak kafir atau secara mutlak kafir, enggak gampang permasalahannya. Permainan uang atau yang lainnya, apa kartu. Nah, permasalahannya tidak mudah. Sulap itulah sihir. Nah, walaupun tidak memakai perantara syaitan misalnya, seperti itu. Barulah dikum. Hati-hati. Ya. Nah, tukang sihir. Tukang sihir. Nah. Dihukum tetap dihukum, tapi yang kisahnya yang karena yang membunuh itu kan sihir. Nah, ya kok mau gitu disuruh? Otaknya tetap dihukum. Tergantung hukumannya, tapi hukum asalnya yang dikisah itu tukang santet. Seperti itu. Sama orang membunuh, pembunuh menyewa pembunuh bayaran, yang dikisah pembunuh. Kok mau? Gitu. Seperti itu. Anak cuma disuruh. Lah kok mau disuruh membunuh? Nah, seperti itu. Barulah itu. Baik. Kalau memang tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.